Konsultasi Syariah. Haji sendiri atau dahulukan orang tua berhaji? Pertanyaan. Jika seseorang memiliki dana terbatas, hanya cukup untuk daftar haji satu orang, manakah yang lebih tepat? Dia dahulukan haji untuk dirinya ataukah orang tuanya? Jawaban. Haji Allah wajibkan bagi mereka yang mampu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Quran Surat Ali Imran, ayat 97. Orang yang sudah memiliki kemampuan untuk haji, maka harus segera mendaftar haji dan tidak boleh ditunda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, segerakanlah berangkat ke kota Mekah untuk haji. Karena kalian tidak tahu, barangkali akan ada halangan sakit atau kebutuhan lainnya. Hadis riwayat Abu Nuaim, Al-Baihaqi, dan dihasankan Al-Albani. Jika dananya terbatas, daftar haji untuk diri sendiri ataukah mendahulukan orang tua? Haji adalah fardu ain, kewajiban bagi setiap individu. Sehingga, baik anak dan bapak, semua mendapat kewajiban ini. Karena itu, para ulama mengatakan, dahulukan kewajiban pribadi sebelum membantu orang lain melaksanakan kewajibannya. Meskipun andaikan ada anak yang mendahulukan haji orang tuanya, status hajinya sah. Ada pertanyaan yang diajukan ke Lajnah Daimah. Bolehkah seseorang anak memberangkatkan haji orang tuanya padahal dia juga belum berangkat haji? Jawaban Lajnah Daimah, haji adalah kewajiban bagi setiap muslim merdeka, berakal, balig, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan menuju tanah suci. Kewajiban sekali seumur hidup. Sementara itu, berbakti kepada kedua orang tua dan membantunya untuk melaksanakan yang wajib adalah amal yang disyariatkan sesuai kemampuan. Hanya saja, kamu wajib melaksanakan haji untuk diri Anda sendiri terlebih dahulu. Kemudian Anda bisa membantu orang tua Anda jika dananya tidak cukup untuk memberangkatkan haji semua. Andai kamu dahulukan orang tuamu untuk haji daripada dirimu, haji mereka sah. Hanya milik Allah segala taufik. Fatwa Lajnah Daimah. Demikian, Allahu A'lam.